ابن تيمية رحمة الله عليه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Ini sambungan dari matan sebelumnya. Fa innahu subhanah, ya, di halaman sebelumnya, di matan sebelumnya Syekhul Islam berkata, fa innahu subhanah a'lamu bi nafsihi wa ghairi wa bi ghairihi. Maka Allah Subhanahu wa taala a'lam, Dia mengetahui bi nafsihi wa bi ghairihi. Dia mengetahui tentang dirinya dan selainnya dari kalangan makhluknya. Wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan dialah yang paling benar perkataannya dan yang paling bagus, ya, firmannya, penuturannya, min khalqih, daripada makhluknya. Nah, ini sambungannya di sini. Sambungannya di sini biar nyambung, ya, biar antum paham prolognya. Summa rusuluhu, kemudian para rasulnya. Apa maksudnya di sini? Yaitu para rasulnya lah dari kalangan para rasul yang paling mengetahui tentang Allah. Siapa yang paling mengetahui tentang Allah setelah Allah sendiri? Itu rasulnya. Bukan kita, bukan ulama, bukan ustaz, tapi siapa? Para rasul. Ya, bi khilafil ladina yaquluna alaih, bi khilaf ini berbeda dengan alladina, orang-orang yang yaqulun, mereka berkata alaih tentang Allah, ma la ya'lamun, sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini berbeda antara Allah, Rasul, dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah, tanpa ilmu, tanpa yang tidak mereka ketahui. Nyambung di sini? Paham? Jadi matan ini sambungannya dengan mana? Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Ya, ngerti di sini ya? Sudah bisa dipahami? Ya, jadi para rasul, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang paling mengetahui tentang apa yang Allah kabarkan. Allah kabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Setelah Allah yang paling mengetahui tentang apa yang Allah kabarkan, maka setelah itu rasulnya, terlebih lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah yang paling mengetahui apa yang Allah kabarkan tentang ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa lebih tahu mereka daripada Nabi Muhammad SAW? Apa yang lebih tahu dia yang mengatakan, oh bukan itu maknanya. Maknanya adalah berkuasa. Maknanya adalah Allah di mana-mana. Apakah itu? Apakah mereka yang lebih tahu atau Rasul? Kalau Rasul jelas demikian. Ayat tersebut, ya sudah dibawa kepada pemahaman bahasa Arab tanpa menyerupakan beristiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Nabi bertanya kepada budak, "Aina Allah? Di mana Allah?" Qalat fis sama. Budak tadi mengatakan di langit. Maka Nabi membenarkan. Nabi mengatakan, "Fa innaha mu'minah." Iya, wanita ini yang udah jawab ini, dia adalah mu'minah. Benar-benar beriman. Tapi bisa dipahami sini? Kita baca syarah Syaikh Shalih Fauzan ya di sini ya. Ya, summa rusuluhu shadiquna musaddaqun. Kemudian para rasulnya yang mereka adalah shadiqun, shadiqun, musaddaqun, yang benar, musaddaqun, yang dibenarkan. Ya, yang benar dan dibenarkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza athfun, ini adalah athof. Ya, sambungan ala qaulih, dari perkataan beliau Ibnu Taimiyah, fa innahu a'lamu bi nafsihi ila akhir. Ya, dari perkataan Ibnu Taimiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, lebih mengetahui tentang dirinya, tentang apa yang kabarkan tentang sifatnya, tentang namanya, daripada makhluknya. Daripada siapapun, Allah yang paling mengetahui. Kemudian rasulnya. Ini sambungannya. Ya. As-sidqu, ya, lihat di sini, as-sidqu, kata Syekh Shalih Fauzan, Maknanya apa? Mutabaqatul khabari lil waqi'i. Mutabaqah, yaitu adanya kesesuaian. Al-khabar, ya kabar lil waqi', dengan realita, dengan kenyataan. Itu namanya as-sidq, yaitu benar. Ya, jujur itu adalah kesesuaian kabar dengan realita. Kalau saya mengabarkan, ya, di musola Al-Amin ini sebelah danau, ini berita jujur atau dusta? Jujur. Kenapa? Karena adanya kesesuaian apa yang dikabarkan dengan realita. Musola Al-Amin di Babelan itu di sebelah pantai selatan. Hah? Ini sidik atau kadzib? Dusta. Kenapa? Karena tidak adanya adamul mutabaqah, tidak adanya kesesuaian, ya. Lil adamu mutabaqatul khabar lil waqi', tidak adanya kesesuaian kabar dengan realita, kenyataan. Baik. Ai shadiqun, yaitu shadiqun. Ya, shadiqun, para rasul mereka adalah shadiqun. Ini isim fa'il, jamak mudzakkar salim. Shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Maka para nabi dan rasul itu semua tidak ada di antara mereka mantan pendusta. Dia tidak ada di antara mereka mantan orang kafir. Enggak ada di antara para nabi dan rasul mantan budak. Semua nabi dan rasul pria, semuanya memiliki sifat jujur, amanah sejak dahulu, sejak mereka sebelum menjadi nabi dan rasul sekalipun. Ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Bisa dipahami sini? Tayyib. Shadiqun, maka para rasul mereka semua jujur. Fima akhbaru, terhadap apa yang mereka kabarkan. Bihi anillahi ta'ala, tentang apa yang mereka kabarkan tentang Allah ta'ala. Maka nabi bersabda, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Yang ditanya, budak wanita menjawab, di langit. Maka nabi bersabda, bebaskan dia. Atikhafa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang mukminah. Nabi bersabda, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangilah segala apa yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Nabi berkata kepada orang musyrikin Quraisy, kenapa kalian tidak percaya padaku? Wa ana aminu man fis sama, sedangkan saya adalah orang yang diamanahi oleh zat yang ada di atas langit. Zat yang ada di atas langit. Maka nabi jujur, para rasul jujur semuanya. Semuanya para rasul jujur. Musaddaqun, dan mereka dibenarkan. Ai fi ma ya'tihim minal wahyi, yaitu dibenarkan berupa wahyu, ya'tihim, yang datang kepada mereka. Fima ya'tihim, itu terkait ya'tihim, apa yang datang kepada mereka, minal wahyi, berupa wahyu, biwasitatil malaika, dengan perantara para malaikat. Li'annahu min indillah, karena hal itu adalah dari Allah, fahum la yantiquna anil hawa, maka mereka para nabi dan rasul, tidak ada yang berucap dengan hawa nafsunya sendiri. Semuanya nabi dan rasul, enggak ada. Kalaupun ada, langsung diluruskan. Inilah maksud. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Fama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah dia, teman kalian itu Muhammad SAW, berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang dibicarakan itu adalah wahyu dari kami. Nabi SAW pernah menunjuk ke murid beliau. Kemudian beliau bersabda, "Ma kharaja 'anni ilal haq." Tidak ada yang keluar dari diriku ini, dari mulutku ini, melainkan adalah kebenaran. Apa maksudnya kebenaran? Wahyu dari Allah. Adapun yang tidak berdasarkan wahyu, langsung ditegur oleh wahyu. Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepada kami tentang Ashabul Kahfi, datang pada saya besok. Ternyata besok gak dapat turun wahyu. Nabi gak berani berbicara, gak berani berdusta, gak berani ngarang-ngarang. Maka turun ayat teguran. Ya. Turun ayat teguran, siapa yang hafal ayatnya? Ya, fala takulanna inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Maka janganlah sesekali engkau mengatakan, iya, saya akan melakukannya tomorrow, besok. besok, kecuali dengan insya Ya, turun wahyu. Nabi ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ketika orang-orang datang kepada Nabi, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada kami tentang roh. Nabi enggak berbicara melainkan dengan wahyu. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah kepada mereka, roh itu adalah urusan Rabbku, urusan Allah. Enggak berani berbicara. Maka tatkala Nabi bersabda tentang sifat-sifat Allah, Nabi bersabda, "Lallahu asyaddu faraha." Allah lebih gembira. Nabi bersabda, Allah tertawa. Nabi bersabda, Allah memiliki jari-jemari. Bahwasanya hati-hati hamba, kalbu-kalbu hamba, itu semua baina, di antara jari-jemari Allah yang Maha Rahman. Nabi bersabda, "Innal muqsitin," sesungguhnya orang-orang yang adil, itu mereka akan alal manabir, berada di atas mimbar-mimbar indallah, di sisi Allah, min nur, yang mimbar-mimbar tersebut terbuat dari cahaya. Ala yamini rahman, di sebelah kanan Allah yang Maha Rahman. Wakil tal yadaihi yaminun, dan kata Nabi SAW, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Maka Nabi bersabda demikian, Nabi yang paling benar, itu berdasarkan wahyu. Dan Nabi yang paling tahu, Nabi tidak merinci lagi apa makna tangan, apa makna tertawa, apa makna betis, apa makna kaki bagi Allah, apa makna wajah bagi Allah, apa makna jari jemari, apa makna telapak bagi Allah. Tidak dirinci oleh Nabi SAW. Enggak kayak mereka yang sok pinter lebih tahu daripada Nabi. Oh, itu maknanya bukan tangan tahu, katanya. Apa dong? Itu maknanya kekuasaan. Kok Nabi gak bilang gitu sih? Ketika Nabi bersabda, wakilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Coba ngartinya kekuasaan. Dan kedua kekuasaan Allah adalah kanan. Dan kedua, oh itu nikmat. Dan kedua nikmat Allah adalah kanan. Oh itu maknanya adalah kudrah, kemampuan, kekuasaan. Dan kedua kemampuan Allah adalah kanan. Gak nyambung tahu, gak nyambung. Nabi gak merinci, kok bisa dia merinci? Lebih pintar dia pada Nabi. Makanya Syekh di sini mengatakan, summa rusuluhu shadiquna musaddaqun. Kemudian para rasulnya lah yang lebih mengetahui tentang Allah, yang mereka adalah jujur, benar, berbicara benar, musaddaqun, dan dibenarkan. Dibenarkan oleh siapa? Bukan dibenarkan oleh tetangga. Kalau dibenarkan oleh tetangga, ada kong kali kong, ya enggak? Dibenarkan dari Allah, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Selesai. Ya enggak? Selesai. Bisa dipahami sini? Ya. Baik, musaddaqun. Ya. Baik, mana sekarang? Wa hadza tawsikun lisanadir rusuli alaihim assalatu wassalam. Maka ini adalah tawsik. Adalah tawsik penegasan bagaimana validnya, ya, bagaimana ya sikohnya, ya, tentang sanad para rasul, semoga selawat dan salam tercurah kepada mereka. Ya, ini adalah tawsik, penegasan bagaimana validnya berita yang mereka kabarkan. Ya. Faqad qila lahumul haqqu wa ballaghuhu lil khalqi. Ya, dan terkadang dikatakan kepada mereka kebenaran dan mereka menyampaikannya kepada para hamba, kepada para makhluk. Fa yajibu qabulu ma wasafallahu bih. Fa yajib, maka wajib qabul, menerima ma, apa yang wasafullah bih, apa yang Allah, apa yang mereka kabarkan tentang Allah, maka wajib, ya, wajib kita terima. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan sifat-sifat Allah, punya sifat gembira, kita benarkan. Allah memiliki sifat rahmat, Allah memiliki sifat ridha, Allah memiliki sifat cinta. Nabi mengabarkan innallaha yuhibbu, banyak yuhibbu, yuhibbu dalam demikian. Innallaha yu'ti hadhihi dunya liman la, liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang ia cintai dan yang tidak ia cintai. Ya, banyak sekali di ayat dalam hadis. Tetapi kenapa mereka palingkan? Kok cinta, sifat cinta bagi Allah dipalingkan ke makna iradah? Tahu dari mana mereka? Kok lebih pintar mereka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pokok permasalahan. Ya, maka para nabi dan rasul mereka adalah yang lebih mengetahui tentang Allah daripada yang lain. Mengerti di sini enggak? Poin di sini. Kalau antum paham poin di matan aja itu sudah cakep, bagus. Apalagi paham syarah di sini. Syekh Saleh Fauzan. Ya, berikutnya. Fahum, maka mereka bikhilafil ladina, maka mereka para rasul bikhilaf, ini berbeda. Berbeda dengan apa? Alladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang apa yang Allah kabarkan, sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak dapat wahyu. Mereka tidak pernah berjumpa Allah. Mereka tidak pernah berjumpa Nabi. Tiba-tiba mereka mengatakan, saya lebih mengetahui daripada Nabi. Oh, itu maknanya bukan gembira. Loh, Nabi bilang, Allahu asyadu parahamas. Allah lebih gembira ketimbang seorang yang kehilangan bekalnya, ontaknya yang bekalnya di padang pasir yang luas, yang dia sudah depresi, sudah frustasi, pasrah mau mati. Ternyata pas dia bangun tidur, dia mau tidur sambil mati. Saya mau tidurnya sambil mati aja dah. Ternyata pas bangun tidur, bekalnya utuh, datang lagi, gembira, luar biasa, sampai salah ucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, kata dia. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, kata dia. Saking gembiranya. Ternyata kata Nabi, kalau ada hamba yang berdosa kemudian bertobat, Allahu asyadu faraha, Allah lebih gembira daripada orang tadi terhadap hamba yang berdosa kemudian tobat. Padahal tadi gembira banget kan? Gembira banget ya? Hah? Antum pulang kampung naik mobil, ya? Antum entah kemana, kunci mobil cuma satu-satunya hilang. Atau mobil antum hilang sekalian. Antum lagi ke pom bensin, ya? Di situ ada perbekalan antum semua, anak istri antum semua. Ya, kemudian antum selesai dari toilet, loh, mana mobil saya? Stres, nggak sampai mau mati. Aduh, antum stres nungguin pusing, datang balik lengkap sempurna, semua bensinnya bahkan nggak berkurang, ditambahin lagi. Gimana? Gembira nggak? Wah, itu orang tadi gembiranya dia antara hidup dan mati, pasrah mau mati. Nah, kata Nabi, Allahu asyadu farha, Allah lebih gembira. Maka Nabi mengabarkan Allah punya sifat gembira. Nabi enggak merinci gembiranya Allah, maksudnya itu adalah sifat iradah. Karena sifat iradah sifat yang mereka tetapkan dari sifat 20. Yang awalnya 6. Oh, itu sifat iradah aslinya. Maaf, itu bukan Allah gembira, tapi Allah menginginkan kebaikan. Iradah. Allah yuridu. Loh, ada hadisnya mas, Nabi merinci demikian. Oh enggak, ini secara bahasa. Loh, pinter mana sampean, apa Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab? Ya Nabi, loh, tidak ada di dunia ini yang lebih fasih di antara makhluk dalam bahasa Arab kecuali Rasulullah SAW. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Loh, kok tiba-tiba dia pinter, tahu ada takwil dalam bahasa Arab faroha yang Nabi gak ketahui. Nabi nyampaikan apa adanya para sahabat, sahabat telan bulat-bulat juga karena itu aja yang dia dapat dari Nabi. Oh, pinter dia pada Nabi, pinter dia pada sahabat. Gemblung, siapa ini orang, kacau ini. Nah, ini poin di sini. Nabi yang paling mengetahui tentang Allah. Ngerti sini? Ya. Taib. Ay bi khilafil ladina yaquluna 'ala Allahi bila ilmin fi syar'ihi wa dinihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Ai yaitu bikhilaf, berbeda dengan alladzina, orang-orang yang yaquluna, berbicara Allah, tentang Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Fi syar'ihi, tentang syariat Allah, bicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Wa dinihi, tentang agama Allah, tentang agamanya, tanpa ilmu. Ini kan banyak orang-orang sekarang, wa bidah, orang-orang yang sok tahu, sok toy, berbicara tentang agama Allah. Enggak pernah ke masjid Jumatan doang. Enggak pernah ya, bicara agama, enggak pernah pakai hijab. Tiba-tiba ketika berkata tentang mengenal Allah, kayak dia yang paling pintar. Kayak dia yang paling tahu. Wah, ini ajaib ini. Ya. Wa fi asmaihi. Ada yang mereka berbicara tentang nama-nama Allah tanpa ilmu, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Bal bi mujarrati dununihim, bahkan itu hanya mujarrat, semata, hanya dari dununihim, hanya dari dugaan-dugaan mereka. Wa takhayulatihim, dan dari khayalan-khayalan mereka. Mereka cuma berfantasi, berangan-angan. Oh, ini tangan Allah itu maknanya adalah nikmat, kekuatan, kekuasaan. Allah beristiwa itu maknanya bukan Allah di atas arsy. Lantas maknanya apa? Maknanya enggak mungkin kalau Allah di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah makhluk, enggak mungkin. Loh. Berarti maknanya, sebentar saya terka dulu. Paling cocok istaulah. Istilah menguasai. Nah, menguasai itu maknanya ngarang, hanya berdasarkan pengarang Nasrani yang bersyair, qad istawa bisyr 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bisyr menguasai, bisyr istawa 'alal iraq, istawa, beristiwa di atas Irak, min ghairi sayf, tanpa adanya pedang peperangan, wa damin mihraqi, dan juga tanpa adanya darah yang tertumpahkan. Maksudnya istiwa di atas Irak berkuasa. Loh, syairnya salah, Pak, dalam bahasa Arab. Grammar. Apalagi yang bersyair orang Nasrani. Kok bisa-bisanya? Barakallahu fikum. Kemudian, au bima yatalaqqaunahu 'ani syayatin, atau apa yang mereka terima dari setan-setan, kal mutanabbiina al-kadibati, seperti kal mutanabbiin, itu isim fa'il dari tanabba'a yatanabba'u, mutanabbiin, yaitu para peramal, al-kadibah, yang pendusta. Ya, di footnote dijelaskan, alladzina yad'una an-nubuwata wa minhum al-kuhan, mufraduhu kahinun, itu mereka yang mengklaim kenabian, diantara mereka adalah ya, dukun yang mufradnya kahin. Ya, huwa alladhi yukhbiru 'anil ghaib fil mustaqbal, yang mencoba-coba ya, mengabarkan berita yang ghaib di masa mendatang. Nah, ini dikabarkan oleh para peramal, al-kadhiba, para pendusta, wal mubtadi'ah, dan dikabarkan dari para ahli bid'ah, dikabarkan dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah, yang pertama kali mengingkari Allah beristiwa di atas arsy adalah Fir'aun. Kemudian di antara umat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, adalah kaum Mu'tazilah, yang kaum Mu'tazilah ini diekori, diikuti oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mewariskan ilmu sesat ini kepada muridnya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan mengajarkan kepada pengikutnya, para Jahmiyun, kaum Jahmiyah. Nah, Allah tidak beristiwa di atas arsy, diambil dari siapa? Dari mereka. Dari mubtadi', dari para ahli bid'ah. Ya. Ya, di footnote al-mubtadi'ah, itu nisbatun ilal bid'ah. Itu nisbat kepada bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah ya tariqatun fid-dini muhtara' fid-dini muhtara'atin tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha ma yuqsadu bit-tariqati asy-syar'iyyah. Yaitu dia adalah tariqah, sebuah jalan fid-din dalam agama yang muhtara'ah, yang dibuat-buat, tudahi yang menyerupai syar'iyah, syar'i, sesuatu yang syar'i padahal bukan. Ya, padahal bukan. Yuqsadu bis-suluki 'alayha, yang dimaksudkan ketika menempuhnya, menempuh bid'ah tadi, mayuqsadu bit-tariqati syar'iyyah, apa yang dimaksudkan, ditujukan menempuh metode syar'iyyah, metode ya syariah. Padahal bukan. Mereka menyangka bahwasanya berpendapat Allah di mana-mana itu adalah ya sesuatu yang syar'i, padahal bukan. Padahal itu adalah pendapatnya kaum Mu'tazilah. Padahal itu adalah pendapatnya kaum Jahmiyah. Bahkan itu adalah pendapatnya Fir'aun. Dan mereka menyangka itu adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, para Nabi dan Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, imam madhab. Waliyadu bindah. Wazanadiqah. Dan itu juga yang mereka ambil ilmunya, ya selain dari dugaan dan khayalan mereka, mereka ambil dari kaum zindiq. Lihat, zanadiqah mufraduhu zindiqo. Zanadiqah bentuk jamak dari bentuk sigah lil muntahal jumu' mafa'il. Zanadiq, ya mufradnya zindiq, kaum zindiq. Wahuwa al-qail bibaqa'id dahar, yaitu orang yang berkata tentang kekalnya masa ini, alam ini, awqail bin nur aw zulmah, ya bin nur aw wad zulmah, aw man la yu'minu bil akhirah war rububiyyah, aw man la yubtinu al kufra wa yudhira al imana farisi mu'rabun. Atau itu zindiq, itu adalah orang-orang yang tidak beriman pada akhirat ya dan rububiyyah, dan yang menyembunyikan kekafiran menampakkan keimanan. Ini berasal dari bahasa Persia yang diarabkan, mu'arab ya, yang mu'arab yang diarabkan. Wassihir wassaharah, atau yang mereka ambil dari para ahli sihir, wal kuhani al munajjimin, dan juga dari dukun. Ini kita kenal sekarang dukun, sekarang namanya cakep-cakep, paranormal, ahli metafisika, orang pintar, wah mantap semua nama-namanya. Aslinya adalah dukun, ya dukun, togut mereka itu. Di pelajaran kita kemarin syarah salah satu usul, salah satu togut adalah Tuhan, ya dukun. Ya kemudian wal munajimin, dan juga munajimin, para ahli nujum, ahli bintang. Ahli bintang di sini yang dimaksud di sini adalah bintang, maksudnya di sini yaitu zodiak, horoskop, ya rasi bintang. Nah ini ramalan yang memprediksi apa yang terjadi, kayak sekarang zodiak. Ya. Nabi bersabda, man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihir zada mazada. Siapa yang mengambil ilmu perbintangan zodiak seperti ini, berarti dia telah mengambil cabang dari ilmu sihir yang dia bertambah dan terus bertambah. Maka kata para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Syekh, di kitab beliau Tamhid, syarah kitab At-Tauhid, mengenai penjelasan bab nujum ini, perbintangan ini, ya seseorang yang membaca koran, majalah, kayak kita sekarang, majalah-majalah anak muda, gitu kan. Ya, majalah-majalah. Kalau dulu ada tuh ya di majalah Aneka Yes. Nah, itu selalu ada. Selalu ada. Ibnu tahu? Enggak tahu antum. Antum anak zaman now. Tahunya apa ya? Nah, itu selalu ada. Apa itu namanya? Ramalan bintang. Ramalan. Oh, kalau lahirnya bulan April, bintangnya apa? Aries. Saturnus, oh Cancer, dia baca. Yo, dia kebetulan bintangnya Cancer, lahirnya bulan sekitar itulah. Wah, ramalan bintang. asrama ditolak maning. Wah, langsung dia pening dia. Aduh. Waduh. Asmara ya? Asmara ditolak maning. Wah, kemudian apa lagi? Hah? Keuangan. Waduh. Seret. Kesehatan. Wah. Kudis. Waduh. Mulai dia pening, dia percaya nih. Nah, kata Syekh Saleh Al-Syekh, orang yang seperti ini dikiaskan, dianalogikan di kitab At-Tamhid seperti orang yang datang ke peramal. Walaupun enggak membenarkan, cuman baca aja. Oh, iya ya kayak gini ya. Aduh, kalau membenarkan dikiaskan pula ke yang datang peramal. Kalau datang ke peramal gimana? Kata beliau, kalau dikiaskan ke datang peramal, berarti orang yang baca zodiak saja enggak diterima sholatnya 40 malam. Kalau percaya, akhirnya dia pening, dia membenarkan. Aduh, gimana ya? Bintang saya Cancer, bulan ini saya Kudis. Asmara saya ditolak maning. Keuangan saya seret. Diutangin mulu, yang ngutang enggak bayar, afwan akhi terus semua. Yang utang ditagih afwan akhi, galakan dia pada saya. Aduh. Wah, dia percaya, maka dikiaskan pula kepada orang datang ke peramal. Kata Syekh Saleh Al-Syekh di kitab At-Tamhid, Nabi bersabda, man ata'arrafan fas'alhu in syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Barang siapa yang datang ke arraf, ke peramal, dalam lafaz yang lain kuhan, ke dukun juga, kemudian dia bertanya sesuatu tentang tentang zodiak, ya, tentang suatu ramalan di masa mendatang, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. 40 malam gak diterima. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya di Syarah Sahih Muslim, maksudnya gimana? Pasti gak dapat pahala. Adapun sholatnya untuk menggugurkan kewajiban, nah, dia tidak perlu mengulang. Tapi dapat pahala? No. Jangan ya. Sholat dia ya udah gugurin kewajiban. 40 malam Mas Ibnu. 40 malam. Semalam aja kita dapat pengumuman. Woi, Mas, sholat ente gak diterima semalam. Nah, rasain. Ya Allah. Pedih kita kan? Ya Allah. Kita udah berupaya ikhlas. Gak diterima, dapat pengumuman cash lagi, gak pakai entar dia di akhirat, di dunia langsung, woi gak diterima, woi, waduh, gimana? Pengumuman dari langit, bukan dari tetangga, woi gak diterima, woi, waduh. Nah, kalau percaya, oh iya, bulan saya Cancer ini, waduh, benar juga ya. Waduh, pantesan kemarin saya Kudis. Waduh, pantesan saya kemarin begitu. Wah. Nah, ini kata Syekh Saleh Al-Syekh, berarti dia kufur. Kata Nabi, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke peramal dan membenarkan apa yang dikatakan peramal, berarti dia telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gak main-main ini. Ya. Jadi hati-hati. Percaya ramalan bintang kayak begitu. Nah. Wa ulama isu. Dan yang mereka dapat kabar itu dari ulama yang su. Kama qala ta'ala fil ayah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat 221 sampai 223. min surat syuara, dari di surat syuara. Bismillah. Allah Ta'ala berfirman, hal unabiyukum ala man tanazzalu syayatin, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian kepada siapa setan diturunkan? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan itu diturunkan kepada para pendusta, asim, lagi para pendosa. Yulquna sam'a, yang mereka menghadapkan pendengaran mereka kepada setan-setan tersebut. wa aktsaruhum kadibun, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Wa qala ta'ala fil ayah, dan Allah Ta'ala berfirman di ayat 79 min surat Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah, fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah, maka celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Jadi apa yang mereka kabarkan tentang sifat-sifat Allah yang berbeda dengan apa yang diketahui oleh Rasul, apa yang dijabarkan oleh Rasul, apa yang dijabarkan oleh Allah Ta'ala sendiri, itu tidak lain mereka dapatnya entah dari setan atau entah dari para ulama su', ahli-ahli agama, ilmu agama yang jelek agamanya, yang jelek moralnya, yang jelek akidahnya. Ya, bisa dipahami sini? Jadi kalau ada yang bertanya, lah lantas dari mana pemahaman ya Allah ada di mana-mana? Pertama dari Fir'aun, kalau dari kalangan umat ini dari Mu'tazilah, setelah itu Jahmiyah, lah khair, gak ada lagi dari itu. Gak ada dari sahabat, gak ada dari tabi'in, gak ada dari tabi'in, jangan tanya dari Rasulullah. Ya, dari imam mazhab, empat imam mazhab pun gak ada. Gak ada semua. Ya, barakallahu fiik. Dalam bab ini empat imam mazhab semuanya sepakat. Ya, bisa dipahami sini. Barakallahu fiikum. Kalaupun ada persisian itu di furu'nya, di furu'nya. Ya, bukan usulnya yang seperti ini. Karena dalam akidah ada usul, ada furu' juga. Kalau dalam akidah, loh, akidah itu bukannya usul. Naam. Asal dia adalah pokok, landasan, prinsip, tapi ada cabangnya lagi. Semisal apa? Semisal, apakah Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj melihat Allah? Ini asal apa furu? Fara apa asal? Cabang apa inti? Iya, cabang. Kata Ibn Abbas, iya, Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya. Kata Aisyah, oh enggak. Ibn Abbas keliru. Yang benar Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Yang benar yang mana? Aisyah atau Ibn Abbas? Aisyah. Ibn Abbas gimana jatuh kepada kekeliruan akidah usul? Lah, itu faranya. Bisa dipahami sini? Nanti akan saya rinci insyaAllah ta'ala di bab-bab nanti ya, mengenai masalah hal ini, farak-farak yang ada di kalangan para ulama yang mereka berselisih pendapat, enggak bermudaratkan sedikit pun ya mengenai bab ini. Kita pahami ini dulu aja. Fa idza kana Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah Subhanahu wa taala a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi, dia adalah yang paling mengetahui tentang dirinya dan selainnya, tentunya dari kalangan makhluk. Wa kana asdaqa qawlan, dan apabila Allah adalah yang paling benar ucapannya. Wa ahsan hadisan, yang paling bagus firmannya, ucapannya paling fasih. Min khalqihi, daripada para hambanya. Wa kana rusuluhu, dan apabila para rasulnya alaihim assalatu wassalam shadiqina fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu, mereka adalah jujur terhadap apa yang mereka kabarkan tentang Allah. Wal wasitatu bainahum wa bainallah, dan perantara mereka, perantara rasul antara mereka, antara rasul wa bainallah dengan Allah, itu adalah allati ta'tihim bil wahyi, yang datang kepada mereka dari berupa wahyu. Min indihi, dari sisinya dari Allah. Wasitatun, itu adalah sebuah perantara yang shadiqatun, yang juga jujur. Min malaikatil kirami, dari kalangan malaikat yang mulia, yaitu Jibril. Ya, Allah yang paling tahu tentang dirinya. Allah firmannya yang paling benar. Allah firmannya yang paling jelas, paling bagus untuk disampaikan. Paling fasih, paling wadih, paling jelas, gamblang. Rasul yang paling mengetahui tentang Allah. Perantara Rasul adalah Jibril, yang paling benar di kalangan malaikat. Kalau begitu apalagi? Tunggu apalagi? Kenapa kita percaya orang yang kesekian, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Jibril, kok bisa-bisa dia tahu? pemahaman yang tidak dipahami oleh Allah, yang tidak dipahami oleh Jibril, yang tidak dipahami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ada di mana-mana berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini dari mana ini? Dari mana? Simpel saja, kita simpel saja berakidah. Enggak perlu ribet-ribet, tanya itu pemahaman dari mana? Ayat apa yang secara gamblang mengatakan Allah ada di mana-mana? Secara drill, secara jelas diksinya, bagaimana teksnya itu secara gamblang, itu Allah ada di mana-mana, berapa ayatnya, di jumlah berapa, Rasul gimana ngabarinnya, ada enggak? Kok bisa istawa jadi istaulah? Itu di hadis riwayat siapa? Kalau enggak ada, kok bisa kamu lebih pintar dari Rasul? Dari Rasul kok bisa? Nah, simple aja. Bisa dipahami sini? Tapi akidah ini, karena akidah ini sesuatu yang fitrah dipahami oleh semua manusia, bahkan oleh semua makhluk, oleh semua makhluk. Bahkan dalam kitab Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah, ya, Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah alaih, di kitab beliau ini di akhir-akhir, di halaman-halaman terakhir, beliau membawakan kisah-kisah hewan mulai dari semut, keledai yang mengikrarkan, mengakui Allah di atas arsy. Bagaimana keledai di ketika antrian ngambil air di sebuah sumur, terhalang oleh kumpulan manusia, dia terancam mati, maka dia teriak ke langit sehingga orang-orang nengok ke belakang. Kenapa ini keledai ini? Kok tiba-tiba, teriak-teriak gitu. Kenapa ini? Tiba-tiba Allah turunkan hujan. Ternyata orang paham. Dia minta kepada Allah. Nah, ini di halaman terakhir kitab Ibnu Qayyim Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah. Fitrah semuanya fitrah. Sampai-sampai orang-orang yang mengingkari Allah tidak di atas ars, ketika dia berkata suka-suka keceplosan, sabkulisan, suka-suka tergantung yang di atas. Suka-suka tangannya nunjuk, ya Allah, tangannya nunjuk ke atas. Ini kan fitrah. Nabi ketika berkata pada sahabat, apakah saya sudah menyampaikan? Qalu bala ya wa Rasulullah, kau sudah menyampaikan. Nabi menyatakan, Allah masyad, nunjuk tangannya ke atas. Ya Allah, saksikanlah. Fitrah. Fitrah makhluk. Ya. Dan fitrah, jangankan antara khalik dan makhluk, antara hamba dan hamba, yang berkuasa itu di atas. Ya. Singasana sang raja di bawah apa di atas? Singasana sang raja. Ya, ini fitrah makhluk. Bukannya kita mau mentamsil. Tidak, ini fitrah makhluk. Ya. Bukannya mau mentamsil as dengan singasana lah, naudzubillah. Ini fitrah makhluk. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Kemudian mana lagi? Wajib at-ta'wilu. Maka kalau begitu, ya, Allah sudah mengabarkan, Rasul sudah mengabarkan, perantaranya pun terpercaya yaitu Jibril, wajib at-ta'wilu. Maka wajib at-ta'wilu, maka wajib menta'wil. Menta'wil, bukan ta'wil, tapi ta'wil. Ta'wil masdar dari awwala yu'awwilu, yang maknanya adalah bersandar. Maka kalau begitu wajib kita bersandar idan, kalau begitu, ala ma qalahu Allah, terhadap apa yang Allah telah firmankan, wa rasuluhu dan apa yang telah rasulnya sabdakan. Ala siyama, terutama fi babil asma'i wa sifati, pada bab asma wa sifat, nafian wa isbatan, apakah menafikan atau menetapkan. Ya, apakah menafikan atau menetapkan. Kita nafikan sifat-sifat dari Allah berdasarkan kabar dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi hayyun la yamut, dan dialah Allah yang maha hidup, la yamut. Allah nafikan tidur, Allah nafikan mati, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, tidur, ngantuk, tidak menyentuh Allah. Allah nafikan sifat tidur dan ngantuk. Maka kita nafikan pula. Allah terbebas dari sifat tidur dan ngantuk, itu kita nafikan, kita tiadakan, kita ingkari, kita singkirkan dari Allah. Kenapa? Allah kabarkan demikian. Kita tetapkan juga Rahman wa alal arsy istawa, karena Allah kabarkan juga demikian. Bisa dipahami sini? Wa yanfiha bi syatta wasailin nafyi, dan menafikannya dengan berbagai macam wasail, wasilah-wasilah penafian. Mu'ridina amma ja'at bihi ar-rusul, dengan berpaling dari apa yang Rasul kabarkan. Mu'tamidina, bersandar atau berpatokan ala ahwa'ihim, kepada hawa nafsu mereka. Au muqallidina, atau ya, orang-orang yang bertaklid. Liman la yasuhu lil qudwati minad dullali, ya, bertaklid dari orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan tauladan. Minad dullal, dari kalangan orang-orang yang sesat. Oh, ada yang kelewat ya. Wa rafdu maqalahu. Oh iya, nah, barakallahu fiik. Ada yang kelewat ya, afwan. Saya ulangi. Ya, nafyan wa isbatan. Wa rafdu maqalahu al-mubtadi'atu wad-dullalu. Ya, wa rafdu maqalahu, dan menolak apa yang telah diucapkan oleh mubtadi'ah, oleh kalangan ahli bid'ah, wad-dullalu, dan orang-orang sesat. Mimman yadda'i al-majaza, ya, dari orang-orang yang mengklaim adanya majaz. Majaz, majaz itu bahasa Indonesia ya, udah ya. Paham gak antum? Majaz itu misalkan bahasa kita apa ya? Si jago merah mengamuk. Siapa si jago merah? Hah? Siapa? Superman? Iron Man? Siapa? Wah, api ternyata. Ya? Wah, api. Awas, hati-hati ya. Ya ukhti, hati-hati, dia buaya darat. Apa dia punya taring? Apa dia jalannya melata? Buaya darat. Gimana maksudnya itu? Majas. Ya, majas. Tapi dalam sifat-sifat Allah tidak ada majas. Ya, kata Ibnu Qayyim, majas itu adalah at-taghut ar-rabi, taghut yang keempat. Majas itu adalah taugut, maka tidak majas. Dan mereka mengatakan sifat-sifat Allah, yang apa yang Allah kabarkan, majas. Majas. Oh, itu bukan istawa, majas. Maknanya istaula. Oh, pintar kamu pada Rasul. Rasul gak menyatakan itu sebagai majas. Sahabat tidak menyatakan itu sebagai majas. Para tabi'in tidak menyatakan itu sebagai majas. Para imam mazhab tidak menyatakan itu sebagai majas. Kok bisa Anda mengatakan itu majas? Tangan adalah kekuatan, kekuasaan, nikmat. Oh, pinter kamu pada Rasul. Lebih tahu, Rasul tidak mengatakan itu sebagai majas. Kok kamu mengatakan itu majas? Ya, cemana ceritanya itu? Kok bisa jadi majas? Ya, jadi yang mereka klaim itu majas. Fil asma'i wa sifat. Di nama-nama dan sifat-sifat Allah. Majas, kata Ibnu Qayyim, itu adalah taghut. Taghut ar-rabi, taghut yang keempat. Wa yanfiha, dan mereka menafikannya bi syatta wasail nafyi. Ya, dengan berbagai macam wasilah, sarana-sarana penafian. Mu'ridina, yang mereka di situ berpaling. Amma ja'at bihi rusulu, ya, terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Mu'tamidina, mereka hanya mu'tamidin, hanya berpaku ala ahwaihim, kepada hawa nafsu mereka. Au muqallidina, atau dalam keadaan mereka hanya bertaklid, ya, kepada liman la yasluhu lil qudwah, kepada orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan tauladan. Mereka bertaklid kepada Jahmiyah, kepada Mu'tazilah, kepada Qaramithah Batiniyah, bahkan kepada Fir'aun dalam bab ini. Waliyadu billah, ya, minad dullal, dari kalangan orang-orang yang sesat. Sudah jam berapa? Masih bisa? Apa cukup? Hah? Masih bisa. Pak Eko semangat, jari. Berapa lama pekan lalu ya? suara sedikit-sedikit serak ini ya. Naam. Walihada qala subhanah, cepat aja saya bacainnya ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah. Ya Rabb Izzah amma yasifun, nanti akan ada penjelasannya. Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifati, yaitu kaum-kaum orang yang sesat tadi yang mensifati Allah demikian-demikian, berbeda dengan apa yang Allah kabarkan dengan yang Rasul kabarkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Fasabbaha nafsah, maka Allah mentasbih, bertasbih, mensucikan dirinya. Amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusuli, ya, mensucikan dirinya. Amma, dari apa-apa yang telah disifati oleh mukhalifun, oleh orang-orang yang menyelisihi. Lirrusuli, para rasulnya. Wasallama alal mursalin, dan Allah memberikan keselamatan kepada, memberikan salam kepada para rasul. Lisalamati maqaluhu, karena selamatnya apa yang mereka ucapkan. Minan naqsi, berupa kekurangan. Wal aib, dan celah dan aib. Nah, langsung aja ya, mufradat, penjelasan, syarah mufradat, ya, kosakata. Walihada, ini adalah ta'lilun lima sabaqa min kauni kalamillahi wa kalami rasulihi asdaqa wa ahsan. Ya, ini adalah ta'lil, ya, sebab, lima sabab dari apa yang sebelumnya, itu dari ucapan Allah dan rasulnya, ya, yang asdaqa kilan wa ahsan hadisan. Yang ucapan Allah yang paling benar, ya, ucapan Allah yang paling jelas. Nah, oleh karena itu, walihada, oleh karena itu, nah, demikian, ya. Nah, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan semua rasul shadiquna musaddaqun. Kemudian para rasulnya yang mereka adalah orang-orang yang benar, ya, yang benar wa musaddaqun, dan yang dibenarkan. Ya, oleh karena itulah Syekh membawakan ayat ini. Ya, subhana rabbik, subhana itu adalah subhana isim masdar. Isim masdar beda dengan masdar. Ya, kalau masdar, antum udah belajar belum masdar? Ya, isorab. Masdar itu kan, ya, hurufnya tidak berbeda dengan fi'il. Ya, fassara yufassiru tafsiran. Hurufnya ada di fi'il. Nah, kalau isim masdar, beda. Ya, beda. Nah, farraja yufarriju tafrijan. Masdarnya apa? Isim masdarnya farajan. Farajan. Nah, ini sabbaha yusabbihu tasbihan. Subhanan, ini isim masdar. Tapi maknanya makna masdar. Ya, isim masdar minat tasbih wa huwa at-tanzih. Apa itu tasbih? Adalah at-tanzih. Itu mensucikan. Rabbika, ya, Rabbmu, Rabb huwa al-maliku, dia adalah al-malik yang menguasai. As-sayyidu, as-sayyid. As-sayyid itu juga nama Allah, di antara nama-nama Allah. Kata Nabi, as-sayyidu huwa Allah. As-sayyid adalah Allah. As-sayyidu. Al-murabbi, zat yang mentarbiah, merawat, yang memelihara di khalqihi, para makhluknya, bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa subhana rabbika rabbil izzah. Izzah, izzah itu maknanya ada quwwah wal ghalabah. Maknanya bisa quwwah, bisa kekuatan, kerkasaan, ghalabah, bisa menang. Perkasa, kuat, menang maksudnya apa? Apakah Allah ada lawan? Enggak ada. Allah enggak punya lawan, enggak ada. Allah awal, tidak ada yang lebih awal dari Allah, dan tidak ada yang selevel. Laisa kamitslihi syai'. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengannya? Enggak ada maksudnya menang dari apa? Ya, misalkan makhluk, ya, punya iradah, Allah punya iradah, maka menang iradah Allah. Ya, makhluk sudah berencana, apa yang makhluk rencanakan, persiapkan, ternyata enggak jadi. Kenapa? Karena lebih menang keputusan Allah. Ini maknanya ghalabah. Paham sini? Baik. Wal mana'ah. Mana'ah yang mencegah, mencegah dari apa? Mencegah dari segala hal yang memudaratkannya, memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada. Ini adalah Rabbi wa subhana rabbika rabbika rabbil izzah. Ya, rabbil izzah. Ini adalah idafatul rabb, idafah rabb, disandarkannya rabb ilal izzah, kepada izzah. Itu adalah bentuk min idafatil mausuf ila sifati. Itu adalah bentuk penyandaran idafah, penyandaran mausuf yang disifati, yang disifatikan Allah. Ya, yang disifatikan Allah. Disifati Allah kan? Ilal mausuf ila sifati. Disandar, yaitu bentuk penyandaran yang disifati kepada sifat, ya. Kepada sifat. Nanti antum dalam ilmu nahu akan belajar idofah itu ada macam-macam. Ada idofatul ayan, ada idofatul sifat. Ada idofatul ayan, ada idofatul sifat. Dalam bab asma wa sifat, dalam bab ini, ya, idofatul sifat itu nanti ada idofatul khaliq ilal makhluk. Idofah khalik, idofah penyandaran Allah sama pencipta kepada para makhluk. Semisal Rabbis samawati wal ard, ya, Rabb Allah khalik kepada makhluk. Rabbis samawat, disandarkan kepada makhluk, samawat wal ard, ya, Rabbil malaikah. Nah, nanti juga ada idofah al makhluk ilal khalik, disandarkannya makhluk, penyandaran makhluk kepada khalik. Misal antum punya anak namanya Abdurrahman, Abdullah, Abdul, hamba, ya enggak? Hamba. Ya, hamba disandarkan kepada Al-Khaliq Allah. Nah, nanti ada idafatu sifat ilal mausuf. Ada penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya, semisal sifat kepada yang disifat. Misalkan sifat, salah satu sifat adalah kalam. Kalamullah yang disifati Allah. Tangan, tangan Allah, yadullah. Tangan sifat yang disifati Allah, yadullah. Ya. Ain, mata yang disifati apa sifat? Apa namanya? Yang disifati Allah, ainullah. Ya. Sama, basar, pendengaran, sam'ullah. Ya. Disifati. Nah, ini si idafah mausuf ila sifat. Atau idafah apa ini? Idofah mausuf, idofah yang disifati kepada sifat. Yang disifati, ya ini, yaitu subhana rabbika rabbil izzah. Nah, itu ya. Nah, ini kalau nanti di pelajaran nahu, saya mau bisa berlebar-lebar antum sama guru nahu antum. Nah, maksudnya nanti Ustaz Jumakir, ya. Nah, itu minta penjabaran hal ini secara panjang lebar, bagus. Dapat faedah nahu sekaligus faedah akidah di situ. Nah, ya, maka belajar nahu juga penting kepada guru yang lurus akidahnya. Ya, dahulu salah satu guru nahu saya, qadarullah, ya, qadarullah masyafa'al, ya, yang tidak lurus akidahnya. Tidak lurus akidahnya, akhirnya diberikan contoh-contoh, ya, penyimpangan-penyimpangan akidah. Allahul musta'an. Ya, qadarullah masyafa'al. Ya. Kasih contoh-contoh yang demikian, yang keliru, ya, pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, cuma ada dua pilihan, bertahan dalam syubhat atau out. Dulu nggak ngerti, ya, ikut aja, nah, ikut aja dulu, ya, waliyadzibillah, astagfirullah. Nah, kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yasifun, ya. Dari apa yang mereka sifati? Ai, yaitu yasifuhu bihi al-mukhalifun lirrusuli. Yaitu yang disifati para mukhalifun, orang-orang yang menyelisih para rasul, mimma la yaliqu bi jalalihi, terhadap hal-hal yang tidak layak bagi kemuliaan Allah. Yang tidak layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun ala al-mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Ai, wa huwa minas salami bi makna at-tahiyyah, yaitu salam yang maknanya bisa maknanya adalah tahiyah penghormatan, wakila minasalamah, dan ada yang berpendapat juga itu maknanya assalamah adalah keselamatan minal makarih, dari segala hal yang tidak disukai. Alal mursalin, kepada para rasul, alladzina arsalahumullahu ila khalqih, yang Allah utus ya mereka kepada para makhluknya, ballaghu risalati rabbihim, yang mereka telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka, para rasul, rusul ini ya jam'u mursalin, ya mursalin itu adalah jamak dari mursal, ya. Mursal jamak mursalin, mursal kalau dalam tasrif ilmu apa, apa namanya isim, apa namanya ini, ah itu yang belajar tasrif isim apa, ah arsala yursilu irsalan, ya isim, isim maf'ul, mursal jamak mudzakkar salimnya mursalun, ya, karena dia majrur ya ala harfi ala atau huruf jar ala, maka mursalin. Wa taqaddama ta'rifuhu, telah berlalu pendefinisiannya di awal-awal apa itu para rasul. Rabbil iz, rabbil alamin, rabbil alamin, alamin itu jam'u alam, ya jam'u alam, wa huwa kullu kullu ma siwa Allah, itu segala apa yang selain Allah, ya di salah satu usul di kitab kajian kitab kita sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya kullu ma siwa Allah alam wa ana dha wa ana dha wahidun min dzalikal alam, setiap selain Allah adalah alam, ya dan saya adalah salah satu dari alam tadi, ya alam, alam, alam itu bisa bermakna alam itu tanda-tanda bendera, ya. Maksudnya apa? Tanda-tanda, tanda-tanda kekuasaan Allah dengan adanya kita ini, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ma yustafadu minal ayati, yang bisa diambil faedah dari ayat ini, dari ayat tadi di surah surah As-Saffat ayat 180-182, yang pertama tanzihullahi subhanahu amma yasifuhu bihi minad dullali wal juhalu, ya afwan, ma amma yasifu bihi, amma yasifu bihi ad-dullalu wal juhalu mimma la yaliqu bi jalalihi, yaitu yang pertama tanzihullah, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah disifati oleh para dullal, apa yang disifati tentang Allah oleh para dullal. Dullal itu jamak dari dallun, jamak mudzakkar salimnya dalluna. Ini sigalun mubalaghah, sangat sesat. Dullal fa itu wazannya fu'al, fu'al, ya kayak fasik, orang yang sangat fasik, fusaq, fusaq, ya. Juhal, ini juhal ini juga sigalun mubalaghah, ini aslinya jahil, ya jahil, ya anak jamaknya adalah jahilun atau juhala, jahilun jamak mudzakkar salim juhala, ya jamak taksir, juhal sigha mubalil mubalaghah, sangat bodoh, ya kalau dalam Al-Qur'an ada beberapa macam, ya innahu kana dzaluman jahula, bisa jahul, bisa wazan faul, sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi bodoh. Ayat inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyaminha wa asfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dzaluman jahula. Naam. Ya. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disifati tentang Allah dari orang-orang yang sangat sesat dan yang sangat bodoh, mimma la yaliqu bi jalalihi, ya, terhadap hal-hal yang tidak layak bagi Allah dengan kemuliaan Allah. Yang kedua, ya, sidqur rusuli, benarnya para rasul, wa wujubu qabuli ma ja'u bih, dan wajibnya menerima apa yang dibawa oleh mereka, wa ma akhbaru bihi anillah, dan apa yang mereka kabarkan tentang Allah, wajib kita benarkan. Yang ketiga, ini cepat aja ya, udah jam 9 lewat 5 ini. Ya. Pak Ahmad enggak dicariin ya? Nah. Ada pengawalnya ya. Yang ketiga, masyru'iyatus salami ala rusuli. Masyru'iyah disyariatkannya mengucapkan salam kepada para rasul alaihim assalatu wassalam wa ihtiramuhum, dan syariatkannya memuliakan mereka. Ya, makanya kalau antum menyebut nama Musa, adabnya ayo dengan salam alaihi salatu wassalam. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ya, jangan itu Nabi si Musa, oh si Musa. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Ya, yang keempat, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihi ar-rusul, la siyama ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Yang keempat, raddu, bantahan, kulli ma yukhalif, terhadap bantahan terhadap segala yang menyelisihi ma ja'at bihi ar-rusul, apa yang telah dibawa oleh para rasul, la siyama, terutama lagi ma yata'allaq bi asma'illah, ma yata'allaq ya apa yang terkait tentang nama-nama Allah wa sifatih dan sifat-sifatnya. Yang terakhir, masyru'iyatus sana'i 'ala Allahi wa syukrihi 'ala ni'amihi allati man ajalliha ni'matut tauhid. Ya, yang terakhir, kelima, yang bisa kita ambil faedah dari surah As-Saffat ini, yaitu masyru'iyah disyariatkannya ya, memuji Allah dan bersyukur kepadanya, ala ni'amihi, atas segala nikmat-nikmat, allati min ajalliha, yang paling mulia nikmat Allah adalah nikmat tauhid. Ya, itu ada orang kafir jadi orang terkaya di dunia, nikmat besar, tapi enggak bertauhid. Miskin. Ya, miskin. Antum susah tapi bertauhid, kenal Allah, tahu hak-hak Allah, tidak menyekutukan Allah, beribadah hanya pada Allah, nikmat. Ini bekal. Ya, bekal. Karena tauhid itu tidak hanya memasukkan ke surga, sebelumnya juga menggugurkan dosa-dosa. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahab, di kitab tauhid beliau, ya, bab tentang tauhid apa? Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, yaitu bab tentang keutamaan tauhid. Tauhid ini menggugurkan dosa-dosa. Nah, cukup ya. Baik, kalau ada yang mau ditanya silakan, tafadhol. Ya.